Mitra Bisnis, kemarin saya bertemu dengan beberapa mahasiswi dari Petra ya, dan kita ngobrol macam-macam. Dan dia tanya, Pak San, saya minta satu saran Pak, apa kira-kira yang membuat kita bisa menjadi lebih sukses nantinya gitu. Dan saya memikirkan sesuatu dan akhirnya saya beri sebuah saran yang cukup fresh dan belum pernah saya sarankan kepada mahasiswa sebelumnya. Saya bilang begini, usahakan sebulan sekali Anda bertemu dengan seseorang yang sukses. Bisa dia itu seorang tokoh masyarakat, bisa seorang pengusaha yang sukses, bisa seorang penulis yang terkenal, bisa dia seorang dosen yang paling terkenal di kampus Anda, bisa seorang rektor, dan Anda coba minta waktunya selama 1 jam untuk mengobrol. Nah, saya sarankan ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, kalau bisa jangan sendirian Anda cari dia, karena susah mencari tokoh-tokoh ini, waktunya kan susah. Tapi kalau Anda punya 2 atau 3 atau orang yang sama-sama punya arah yang sama, bulan ini ada yang cari, nanti sebulan depan temannya yang cari, jadi paling tidak kita gilirannya cuma 3 bulan sekali ya. Nah, saya sarankan satu hal dulu. Kalau Anda datang minta janjian, janganlah sekedar, Pak saya minta waktunya 1 jam atau 2 jam untuk ngobrol, untuk belajar dari Bapak. Siapa yang punya waktu, terutama orang sukses, orang terkenal, orang yang sangat menghargai waktunya, untuk Anda minta 1 jam atau 2 jam waktunya. Maka, cara yang paling sederhana adalah dengan memberikan sesuatu dengan sebuah usaha. Misalkan, Pak Tanadi saya ingin minta waktunya selama 1 jam setengah Pak ya. Ini kebetulan saya besok menghadap, sekalian saya bawakan penawaran dari perusahaan-perusahaan lain yang menawarkan membuat website, karena kebetulan perusahaan kami ini membuat website, sedang membuat website, dan kita minta penawaran-penawaran dari 7 perusahaan. Itu perusahaan kakak saya, jadi nanti saya bawakan penawaran orang lain yang bisa Bapak pelajari, sehingga Bapak bisa melihat dibandingkan dengan perusahaan Bapak cara penawarannya mana yang lebih baik. Saya tentu akan dengan senang hati menerima orang yang menawarkan hal seperti itu, ya. Atau misalkan, Anda ingin ketemu dengan seorang pembicara top, Anda bilang, Pak, saya besok bisa bertemu dengan Bapak, gitu ya. Kebetulan kami sudah melakukan riset tentang pembicara-pembicara di Indonesia ini masing-masing fee-nya berapa, mereka sebulan dapat pekerjaan berapa kali, ya, dan rankingnya seperti apa menurut survei daripada perusahaan yang pernah di-training, maka tentu pembicara terkenal senang kalau Anda ajak bicara seperti itu, ya. Dan setelah Anda kasihkan apa yang Anda berikan, Anda bisa minta pendapatnya, Anda bisa tanya sesuatu. Atau Anda bisa mencari aliran lain. Misalkan, teman Anda itu umnya pengusaha sukses ya, punya supermarket 17 biji, sukses luar biasa. Maka Anda coba riset tentang market supermarket sekarang, bawa hasil risetnya, berikan kepada umnya. Lalu minta waktu sama umnya, om boleh nggak saya minta waktu untuk ngobrol dengan om selama 2 jam, kita ingin tahu deh gimana om bisa sukses. Nah, dari situ Anda membuat sebuah jaringan network yang sangat berguna nantinya ketika Anda betul-betul berbisnis dan Anda benar-benar dapat belajar dan menanyakan kepada orang yang Anda anggap sukses. Mitra Bisnis, ini sebuah saran yang cukup menarik untuk para mahasiswa ataupun para profesional muda. Saya harapkan bisa membantu Anda mencapai sukses yang lebih besar dalam kehidupan Anda. Saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Sukses untuk Anda.